sesuai nomor urut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ini jawab pertanyaan dulu atau bagi-bagi buku? Antum yang jawab, Mas. Mau pertanyaan dulu atau bagi-bagi buku? Pertanyaan dulu ya. Hah? Enggak apa-apa enggak selesai. Hah? Apanya? Pertanyaannya? Oh, bisa diundur. Ini buku titipan dari panitia. Banyak ditemukan di toko-toko buku. Harganya juga bisa dijangkau. Tapi mungkin yang berbeda ada sedikit tulisan dari saya. Nah, gitu. Ada sedikit tulisan dari saya. Ya, kasih tanda tangan sedikit lah. Contohnya, jangan pernah merasa bahwa engkau telah habis masanya untuk thalabul ilmi. Ingat, kesempatan tidak ada habisnya. Abu Nasim Mukhtar bin Rifai, Samarinda, 27 April 2014. Kasih tanda tangan nanti. Nanti lagi. Ya, barangkali satu kata bisa memberikan manfaat. Kan begitu ya? Insyaallah. Boleh enggak seperti itu? Boleh lah. Boleh. Dulu kitab-kitab para ulama, kalau kita baca manuskrip-manuskrip aslinya, ini kitab para ulama ya, kanan kiri ditulisin semua tuh. Ditulis di Baghdad tahun ini, di rumah ini, ditemani oleh si fulan dan si fulan, semoga Allah muter itu. Boleh. Kalau yang ada yang mengatakan enggak boleh, tak kasihkan manuskrip-manuskrip ulama zaman dulu. Itu para ulama zaman dulu seperti itu. Baik, ini kita mulai dari dua kertas yang apa namanya telah sampai di meja sejak tadi siang. Baik, pertanyaan pertama, apakah Masjid Quba kiblat menghadap ke Mekah atau Palestina? Masjid Quba termasuk masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Oleh karena itu Masjid Quba pun termasuk masjid yang pernah orang-orang yang salat di sana menghadap ke dua kiblat. Masjid Quba termasuk masjid yang pernah orang-orang salat di sana menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, selama kurang lebih 16 bulan lamanya. Selama 16 bulan lamanya. Seperti hadis Al-Bara' bin Azib muttafaqun alaih. Nah, kemudian setelah itu arah kiblat pun Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Baik, itu jawabannya. Masjid Quba termasuk yang pernah kiblatnya menghadap ke Mekah, yang pernah menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjadikan masjid kami sebagai media pemersatu bagi ikhwah salafi dan masyarakat sekitar? Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari titik-titik persamaan. Kalau kita memanfaatkan masjid masyarakat, kita memanfaatkan masjid masyarakat sebagai tempat sholat kita berjamaah, maka carilah titik-titik persamaan yang memang diizinkan oleh syariat. Artinya, memang ada praktek-praktek ibadah yang dilaksanakan oleh masyarakat kita dan itu melanggar sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Katakan ada acara-acara yang bersifat bid'ah. Tetapi kita pun harus berusaha mencari uzur. Kenapa mereka melakukannya? Apakah berdasarkan sebuah keyakinan itu yang terbaik, terbenar berdasarkan ilmu? Apakah pernah mereka mendapatkan pemahaman bahwa hal-hal tersebut itu tidak boleh? Ya, bayangkan seperti kita dulu sebelum mengenal salafi. Bayangkan kondisi kita sebelum mengenal manhaj salaf. Bukankah kita 12-13 dengan mereka? Oh ya, anak pengin sandaran. Jazakallah. Bukankah kita dulu pun hampir sama dengan mereka? Ketika kita dalam keadaan jahil, belum mengenal ilmu. Kan begitu. Nah, saya pernah berkunjung ke sebuah daerah, di sana dilaksanakan daurah ya. Nah, Kemudian dalam sebuah kesempatan, kita diundang, ke rumah salah satu pengurus masjid di kampung tersebut. Nah, bapak itu kita panggil dengan Bapak Haji, saya lupa namanya, Pak Haji. Ini kejadiannya di Sumatera Barat. Kita diundang ke sana. Nah, memang Bapak Haji itu termasuk pengurus di masjid tersebut, bahkan termasuk donaturnya. Saya ditemani beberapa ikhwan dari Sumatera Barat. Di sela-sela perbincangan, Bapak Haji itu menyatakan kritik tentang ikhwan-ikhwan salafiyin kepada kita. Apa kata Pak Haji itu? Kurang lebih maknanya seperti ini. Ustaz, tolong sampaikan nasihat kepada ustaz-ustaz salafi ini. Pak Haji itu sendiri kemudian akhirnya ngaji salafi. Oleh karena itu kita diundang ke rumahnya. Jadi tolong sampaikan ke ustaz-ustaz salafi ini, Ustaz. Nah, tolong mereka berbelas kasih dengan masyarakat. Jangan biarkan kami dalam keadaan tidak tahu. Dulu kami menganggap aneh ikhwan-ikhwan salafi ini. Selesai sholat jamaah, kami zikir bersama, kami sholawatan bersama, dipimpin oleh imam. Ketika kami melaksanakan amaliyah seperti itu, ikhwan-ikhwan salafi pada pulang semua tanpa memberi keterangan kepada kami kenapa mereka tidak ikut bersama dengan kami. Paham gak maksud Pak Haji itu? Ya akhirnya kami berusaha menebak-nebak, menerka. Oh, ini ajaran sesat mereka ini. Ya pantas disebut ajaran sesat, kan gitu. Karena tidak ada komunikasi antara kita dengan masyarakat. Nah, kata bapak itu, alhamdulillah saya yang penasaran. Kok gitu sih orang-orang salafi? Saya kemudian yang datang menemui mereka. Saya bertanya, saya kejar mereka. Kenapa kami ditinggalkan seperti ini? Baru jelaskan itu nggak ada tuntunannya ini. Nabi Muhammad tidak pernah melaksanakannya, para sahabat pun demikian. Nah, kata bapak itu, kalau seandainya informasi itu disampaikan kepada kami, kepada saya sejak dulu, sudah lama saya tinggalkan kebiasaan itu. Paham maksud Pak Haji itu? Paham ya? Itulah kondisi sebagian masyarakat kita. Tidak semua masyarakat kita yang melaksanakan amaliyah-amaliyah bid'ah itu lantas tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima keterangan tentang mana yang seharusnya dilakukan, mana yang semestinya ditinggalkan. Tidak semua. Nah, ini carilah titik-titik persamaan antara kita dengan masyarakat. Misalkan dalam hal azan, alhamdulillah azan kita dan azan yang biasa dikumandangkan oleh masyarakat itu sama. Kan gitu. Kegiatan gotong royong, bersih-bersih masjid, ikut ngecat masjid, memperbaiki genteng, contoh. Ini kan termasuk titik-titik persamaan antara kita dengan mereka. Memberikan pembelajaran Al-Quran kepada anak-anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Jangan lupa, yang putra ya yang putra. Nah, jangan kemudian pekewoh, aduh yang putri gimana ya. Putri zaman sekarang masih kelas 4 SD dan 5 SD sudah bisa senyum genit kepada ustadznya. Sudah bisa godain lewat SMS, ustadz. Ya jangan pekewoh, jangan aduh gimana ya. Ya udahlah enggak apa-apalah. Yang penting tundukkan mata, tundukkan pandangan, enggak bisa. Terus terang saja, Pak. Saya hanya bisa mengajar untuk yang putra-putra. Yang putri-putri kayaknya belum deh. Terus terang saja, lebih baik enak di depan daripada tidak enak di belakang. Terbalik ya. Ya, memang enaknya seperti itu. Nah, terus terang saja, ini kan titik-titik persamaan, ya. Titik-titik persamaan. Kalau bisa kita yang sholat di masjid milik masyarakat, yang mau datang lebih dulu daripada masyarakat, kan akhirnya jadi teladan. Ini sudah salafi, datangnya telat, masbuk, pulangnya duluan. Pernah dengar kata-kata seperti itu dari masyarakat? Pernahlah seharusnya. Coba ditutup, sebelum muadzin datang, kita sudah sampai ke masjid, kita ambil sapu, sapu halamannya, sapu terasnya, sapu bagian dalam. Itu kan sangat pengaruh besar bagi masyarakat kita. Masya Allah, salafi ini perhatian sekali dengan masjid. Kalau punya sedikit dana, ikut menyumbang, Pak. Saya nyumbang ini, Pak. Nah, untuk lampu, kayaknya sebelah sana sudah mati. Senang tuh panitia takmir masjid. Boleh enggak nyumbang untuk masjid seperti itu? Boleh. Nah, walaupun mungkin masjid itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi niat kita membantu adalah untuk masjid itu sebagai milik kaum muslimin, sebagai salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara untuk menjadikan masjid sebagai media pemersatu bagi ikhwan salafiyin dan masyarakat sekitar. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi contohnya itu kan butuh ilmu ya. Nah, butuh ilmu, butuh pembelajaran, butuh ikut taklim, mendapatkan penjelasan dari seorang ustaz. Nah, wallahu alam. Apakah hubungan persaudaraan kaum kaum muhajirin dan ansar mengakibatkan hubungan mahram seperti paman dengan keponakan? Tidak mengakibatkan hubungan tersebut menjadi mahram. Nah, tidak. Tetapi yang dimaksud di sana barakallahu fiikum adalah dari segi seperti yang kita bacakan kemarin, dari segi al-muwasah. Nah, al-muwasah artinya sama-sama saling berbagi. Nah, layaknya sebagai saudara kandung, wallahu a'lam bishawab. Kalau kemudian sampai mengakibatkan hubungan mahram, itu tidak. Yang keempat, apakah malaikat siang malam yang selalu melaporkan kegiatan manusia jumlahnya satu orang satu atau bagaimana? Wallahu a'lam. Masalah ghaibiyah. Yang kelima, tentang musyawarah. Jika ada seseorang yang punya pendapat yang berseberangan dengan ketua dan kebanyakan anggota dan tidak mau mengalah, apakah ketua boleh memutuskan permasalahan ini? Dan apakah anggota yang punya pendapat berseberangan wajib taat? Nah, yang namanya musyawarah itu mencari jalan yang terbaik. Mencari jalan yang terbaik. Nah, kita di dalam musyawarah diajarkan dan dididik untuk menunjukkan sikap sabar, sikap tawadhu, dan sikap mau mengalah. Nah, misalkan sekarang kita rapat nih. Kan begitu. Sekarang kita mau rapat. Rapat misalkan meletakkan posisi pos ronda untuk pesantren misalkan. Ada yang usul paling depan, Ustaz. Yang usul atas karena di sana yang paling rawan, usul ini, usul itu, usul ini, kan begitu. Nah, tiap-tiap usulan itu kan ada minus, ada plusnya. Yang namanya usulan manusia, keputusan manusia itu pasti ada minus dan plusnya, tidak ada yang sempurna. Usulan, wacana, dan pikiran manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada minusnya, pasti ada plusnya, itu pasti. Nah, baik, maka dalam musyawarah itu coba dibahas minus plusnya ini dan itu. Nah, misalkan saya punya pendapat pos ronda itu harus di belakang perumahan karena itu yang paling rawan, tempat pelolosan pencuri ini. Saya punya argumen yang kuat. Nah, tetapi ternyata ketua dan sebagian anggota lebih memilih di depan misalkan. Sudah kita mengalah, kita ikuti keputusan tersebut dengan segala konsekuensinya. Ada satu bentuk sikap yang tidak terpuji. Ada salah satu bentuk sikap tidak terpuji yang sering kita temukan. Contoh dalam kasus musyawarah tadi. Ternyata qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, Allah uji kita ada sebuah pencurian. Objek pencurian itu ternyata di belakang perumahan. Paham ya? Objek pencurian itu ternyata di belakang perumahan. Sikap tidak terpuji yang sering kita temui adalah sikap saya menyalahkan ketua dan anggota yang lain. Tuh kan? Waktu musyawarah kemarin saya bilang posnya di belakang, kok gak percaya? Ini sikap yang tidak terpuji. Karena kita keluar dari majelis musyawarah, kita sudah sepakat dengan segala konsekuensinya. Itu namanya musyawarah. Bukan kemudian diputuskan satu bentuk musyawarah, ya, tapi di belakang masih gerundel. Sambil nunggu-nunggu kesempatan, kapan tuh pendapat itu keliru, kapan tuh pendapat itu salah, mau tak salah-salahin. Ini sikap yang tidak terpuji. Berarti tidak siap untuk menjadi anggota musyawarah. Ya kalau memang ternyata ada kasus pencurian di belakang, tidak perlu kita salahkan ketua dan anggota yang lain. Tuh kan saya sudah bilang, buat pos ronda itu ya di belakang, jangan di depan. Di depan tuh sudah banyak orang lalu-lalang. Nah, coba kalau kemarin ikut pendapat saya buat pos ronda di belakang, Mungkin gak ada kasus pencurian. Iya, tapi mungkin pencuriannya di depan. Kan begitu, cuma namanya mungkin. Semua serba mungkin. Tapi kemudian dibawa ke majelis musyawarah lagi. Nah, di situ silakan diusulkan, melihat kenyataan kasus seperti ini, ada baiknya kita buat dua pos ronda misalkan. Depan satu, belakang satu. Di rolling, di shift bagaimana, satu jam di sini, satu jam di sana, atau sama-sama di dua tempat, tengah malam sambil kontek-kontekan, elang satu, elang dua, bangun dong, elang satu, elang dua, jangan tidur dong, hehehe, kan boleh seperti itu biar nggak ngantuk. Nah, itu roh dari musyawarah yang diajarkan di dalam Islam. Nah, lah kita sebagai ketua, sebagai ustadz yang memimpin musyawarah pun sebaiknya tidak memaksakan pendapat. Kita sudah ngotot ini itu, padahal sebagian peserta musyawarah sudah memberikan minusnya, sisi minusnya begini ustaz, minusnya begini ustaz. Ah, enggak apa-apa, tawakal. Iya, enggak bisa juga. Lihat Rasulullah dalam beberapa musyawarah, beliau menerima masukan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang jelas ruh dari musyawarah itu adalah mencari yang terbaik. Nah, setelah diputuskan, maka semua yang hadir dalam musyawarah harus siap dengan segala konsekuensinya. Tidak boleh ujung-ujungnya saling menyalahkan. Nah, kalau ujung-ujungnya saling menyalahkan, apa manfaatnya musyawarah? Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi perbedaan dalam mendidik anak-anak? Suami istri berbeda dalam mendidik anak-anaknya. Satu, cara mendidik anak yang memiliki watak tidak mau mengalah. Dua, bagaimana solusi untuk anak yang apabila kesalahannya ditegur baik-baik langsung menangis? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Tambahan lagi. Ya. Sabar. Sabar menerima. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi perbedaan dalam mendidik anak-anak? Di sini disebutkan contohnya suami istri berbeda dalam mendidik anak-anaknya. Hidup di dunia ini, ikhwati fillah barakallahu fiikum. Hidup di dunia ini yang paling terpenting adalah menjalin komunikasi. Itu sisi kehidupan yang paling penting. Mampu menjalin komunikasi. Dakwah fisabilillah, menyampaikan ilmu, menjelaskan agama kepada orang lain, kepada masyarakat, itu sangat tergantung pada kemampuan kita di dalam berkomunikasi. Kemampuan kita di dalam menjalin komunikasi kepada objek dakwahnya. Kepada anak-anak itu seperti apa? Kalau dengan orang tua, strateginya bagaimana? Kalau untuk anak-anak sekolah, anak kuliah, orang kantoran yang ngaji ternyata anggota TNI dan anggota Polri, seperti apa? Ternyata ini orang tobatan dari firqah-firqah sesat misalkan. Ya, pandai-pandainya kita untuk menjalin dan membina komunikasi. Itu contoh. Kita sebagai anak dengan orang tua pun seperti itu, menjalin komunikasi. Kita dengan masyarakat menjalin komunikasi, pintar-pintarnya kita. Dengan anak-anak kita, anak-anak kandung kita pun seperti itu. Dengan murid-murid kita seperti itu pun demikian, antar ustadz harus ada komunikasi. Demikian juga suami istri. Nah, pertanyaan ini sudah menggambarkan bahwa komunikasi antara suami dan istri itu kurang baik. Sehingga muncul perbedaan seperti itu. Seolah-olah kan kalau melihat membaca pertanyaannya, suami jalan ke kanan, istri jalan ke kiri. Atau sebaliknya dalam kesempatan yang lain, suami jalan ke kiri, istri jalan ke kanan. Nah, nanti dampaknya pada anak-anak. Nah, sisi negatifnya itu akan dirasakan oleh anak-anak sendiri. Mbok, ya oh. Sebagai suami dan istri, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut duduk berkomunikasi. Dek, kita akan mendidik anak-anak kita seperti apa ya baiknya. Nah, tidak langsung, dek, cara mendidik anak-anak itu begini. Itu kan sudah menggurui. Itu sudah menentukan tanpa mempersilakan istrinya untuk menyampaikan pendapat. Tapi kalau misalkan, dek, kira-kira bagaimana yang mendidik anak-anak kita? Kita mau didik keras, kita didik dengan kasih sayang atau lembut atau seperti apa? Kalau misalkan anak-anak kita ini berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Sudah kakak marahin, apakah adik kemudian sini nak dimarahin bapak terus ini sama ibu? Nah, itu kan harus. Maka pertanyaan ini jawabannya, jalinlah komunikasi yang baik antara suami dan istri dulu. Tidak perlu jauh-jauh untuk berbicara tentang cara mengatasi perbedaannya. Nanti kalau sudah komunikasi itu berjalan dengan baik, terhubung antara suami dan istri, maka jangankan dalam mendidik anak, dalam hal-hal yang lain pun nyambung. Kemudian cara mendidik anak yang memiliki watak tidak mau mengalah. Nah, harus diberi pembelajaran. Sekali-sekali posisikan dia sebagai pihak yang dikalahkan. Sekali-kali, bukan tiap kali. Karena memang wataknya kan tidak mau ngalah. Misalkan dalam 5 kali kesempatan, kesempatan pertama 2 dan 3 dia dimenangkan. Selama keinginan dia itu memang sesuai dengan syar'i. Nah, sesuai dengan syariat. Nanti pada kasus yang keempat dan kelima posisikan dia kalah. Nah, upayakan keinginan dia itu tidak terwujud. Sambil diberi sambil ditanamkan sikap dan nilai-nilai kehidupan untuk mau dan berani mengalah. Jangan cuma dikalahkan, keinginannya tidak dipenuhi terus ditinggal pergi. Tapi difahamkan, begitu deh, di dunia ini tidak semua yang kita inginkan terwujud. Itu saja. Tanamkan sedikit, tidak usah ceramah panjang. Anak-anak itu tidak suka diceramahi panjang. Cukup satu baris, dua baris, tiga baris. Besok lagi diulangi, kalau melakukan yang keliru, dia tetap tidak mau mengalah. Masukkan lagi D, misalkan kita panggil anak kita kan D atau Mas. Nah, masih banyak anak-anak lain yang lebih menderita daripada Mas. Anak-anak yang lain itu tidak bisa begini, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Mas, alhamdulillah, sudah punya ini, punya itu. Dipahamkan. Sedikit, ingat, jangan diberi ceramah panjang. Anak-anak itu paling tidak suka kalau diceramahi panjang. Orang tua aja gak mau diceramahi panjang, apalagi anak. Anak-anak, kadang-kadang kita sebagai orang tua diceramahi panjang, disalah-salahin kan males juga. Maunya, sudahlah, diem, cukup satu baris, dua baris, dan tiga baris. Bagaimana solusi untuk anak yang apabila kesalahannya ditegur baik-baik, langsung menangis? Ya bersyukur pertama kali anaknya ternyata mudah menangis, tinggal diarahkan menangisnya untuk apa, karena apa, dengan sebab apa. Berarti kan perasaannya halus, perasaannya lembut, tinggal diarahkan. Nah, tinggal diarahkan menangis itu. Nah, misalkan barakallahu fikum menangis barakallahu fikum ketika dia melakukan kesalahan, diarahkan yang seperti itu. Maka anak-anak yang seperti ini tipe dan karakternya mudah menangis. Nah, ya kita berusaha untuk mencari cara, untuk mencari cara yang lebih halus dari sekedar berkata-kata. Lebih halus dari sekedar berkata-kata. Mungkin anak-anak seperti itu begini. Ada sebuah kasus anak itu berbuat salah. Tetapi kalau langsung ditegur, ya. Tetapi ketika langsung ditegur saat dia berbuat salah, atau misalkan jaraknya tidak terlalu jauh dari waktu dia berbuat salah, dia menangis. Sekarang dia berbuat salah, hentikan kesalahannya. Kapan memberikan nasihat, kapan menegurnya? Carilah waktu yang tepat, tidak mesti saat itu. Nah, tidak mesti saat itu. Karena posisi dia mungkin sedang tidak siap, dalam keadaan takut, emosinya tinggi. Dia pecahkan piring misalkan. Priang. Jangan langsung dimarahi di saat itu dan di tempat itu. Cukup kita barakallahu fikum kumpulkan pecahan-pecahan piringnya sambil minta bantuan dia, ayo kumpulkan piring-piringnya. Sudah begitu saja. Selesai, suruh mandi, suruh kegiatan yang lain. Nanti pada saat kita betul-betul dekat dengan anak, ketika kita boncengkan dia, ketika kita ajak jalan-jalan, makan bersama, atau yang semisalnya posisi-posisi waktu-waktu yang sangat dekat dengan kita, baru dijelaskan. Kalau marah itu tidak baik, merusak barang. Contohnya kemarin piring. Piring itu kan digunakan untuk makan. Kalau dipecahkan, maka kita tidak punya piring atau piringnya berkurang. Nah, maka tidak harus anak itu ditegur pada saat ia melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang tugas yang paling berat tugas yang paling berat bagi orang tua itu adalah memahami karakter anak. Itu yang paling berat sebenarnya. Di mana sisi lebihnya anak, di mana pula letak-letak kelemahannya. Itu yang tugas yang paling berat, wallahu a'lam. Baik, Ustaz hafizakallah. Kami garis miring itu apa artinya? Atas nama? Atau ya? Kami atau para ummahat. Baik, kami atau para ummahat yang tersibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, seringkali tingkah laku anak-anak membuat kami jengkel, bahkan memancing emosi. Tanpa disadari suara kami meninggi, memarahi dan menegur mereka. Kadang kami lupa dengan usia mereka yang masih kecil. Kami menuntut mereka harus mengerti atau harus ikut dewasa. Pertanyaan kami, apakah suara wanita meninggi tersebut hingga terdengar tetangga sekian meter termasuk aurat? Iya, termasuk aurat. Nah, termasuk aurat. Bahkan ini para ummahat dan akhwat pun harus tahu. Nah, para ummahat dan akhwat harus tahu. Ada tipe laki-laki yang lebih memilih keindahan suara daripada kecantikan wajah. Nah, bahayanya di situ. Nah, jadi tugas wanita pun harus mengerti watak dan karakter laki-laki itu seperti apa. Ada laki-laki itu yang cepat dan mudah tergoda membayangkan yang bukan-bukan ketika ia mendengar suara. Ada yang karena wajah, ada yang karena kecerdasannya, ada yang karena kayanya. Kan, macam-macam lah, laki-laki itu macam-macam, gak mungkin sama kan kita ya. Nah, yang kita khawatirkan barakallahu fikum seperti itu. Kalau misalkan apa namanya terdengar oleh laki-laki yang fantasinya itu karena suara, na'udzubillah. Maka pertanyaannya, apakah termasuk aurat? Iya, termasuk aurat. Ataukah ada rukhsah untuk kami dalam hal tersebut? Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan dalam seperti ini. Kalau misalkan tadi yang disebutkan lupa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kami mohon agar Engkau tidak menghukum kami karena kami berbuat salah tanpa disengaja ataupun ketika kami lupa. Tapi kalau misalkan dalam keadaan sadar, maka tidak ada rukhsah. Yang seperti itu harus dilatih. Nah, harus dilatih, wallahu alam. Bagaimana menghadapi anak-anak yang tiada hentinya berulah bahkan memancing emosi? Nah, disitulah lahan pahala untuk kaum ibu. Disitulah lahan pahala untuk kaum ibu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan anak-anak. Suaminya bekerja mencari nafkah dari pagi hingga siang, dari pagi hingga petang. Nah, suami kan tidak bersentuhan secara langsung dengan anak-anak ini. Tetapi kaum ibu yang menangani dan bersentuhan secara langsung dengan anak-anak tersebut, di situ pahalanya seorang ibu. Nah, kesabaran seorang ibu di situ letaknya. Nah, kita sendiri sebagai anak-anak misalkan, coba kalau kita sharing, saling berbagi cerita, informasi tentang masa lalu kita saat kecil. Nah, manakah yang lebih berkesan di dalam hati? Seorang ibu yang bersabar ketika kita nakal, ataukah seorang ibu yang selalu emosi dan berang ketika kita berulah? Nah, jangan melihat anak-anak itu sebagai anak-anak dan kita sebagai orang tua. Tapi ingat-ingatlah juga, kita pun pernah menjadi anak-anak dan kita pernah menyusahkan orang tua. Ya, di situ letak kesabarannya. Nah, jadi kalau ditanya menghadapi anak-anak yang tiada hentinya berulah bahkan memancing emosi, ya apa, tidak ada kata pilihan yang lebih tepat daripada sabar. Ya, biasakanlah. Biasakan untuk memaklumi selama tidak berlebihan, selama tidak melampaui batas. Kalau itu memang sesuai dan wajar dengan usia mereka, nah, ulah-ulah mereka pun ya masih dalam batas kewajaran, coret-coret dinding misalkan, itu kan wajar sebenarnya. Bersyukur, jangan dilarang. Aduh, ceknya mahal. Ya, seharusnya bersyukur. Ternyata gerak motorik anak itu kan berarti lancar. Nah, dia butuh media dan dia senang dengan media yang luas seperti ini. Kan ini. Atau bahkan mungkin diarahkan sama abi dan uminya di garis ini, berapa kotak, 5 kotak. Nah, 1 bulan yang dicoret-coret kotak yang ini ya, kan gitu. Gitu. Nanti abi buatkan bingkai misalnya. Oh, ya, abi. berikan spidol. Yang sini enggak boleh loh. Kalau ini dicoret sebelum sana habis, enggak boleh semuanya nanti. Iya, Pi, sama. Misalkan seperti itu. Ya harus sabar ya. Disitulah letak kebesaran jiwa seorang ibu. Nah, karena sebab itulah Nabi Muhammad alaihissalam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, man ahakun nasi bihusni sahabati ya Rasulullah. Orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad berapa kali ketika beliau mengatakan ibu? 3 kali kan ya? Ibu, ibumu, ibumu, baru ayahmu. Nah kalau kita, kalau misalkan seorang ibu sudah mulai terpanjang emosinya, ya ingat-ingat kembali pahala besar yang dijanjikan Allah dan dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala yang didapatkan ibu itu dari banyak nas secara umum ya, itu lebih besar daripada yang didapatkan ayah. Ayahnya jangan cemburu. Ya memang seperti itu yang Allah berikan untuk mereka, kaum ibu. Begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi anak yang tidak mau sekolah di pondok atau mahad? Apa wajib kita memaksanya sebagai orang tua atau menuruti kemauannya? Yang pertama kali pelajari apa sebabnya ia tidak mau masuk di pondok, kenapa ia tidak mau berangkat ke mahad? Apa sebabnya? Cari dulu. Kan itu. Sudah ketemu sebabnya, obati, selesaikan obatnya, selesaikan masalahnya, selesaikan sebabnya. Kemudian kita harus pandai-pandai menggambarkan pondok itu begini, pondok itu demikian. Pahamkan anak itu. Mulai ajak berkomunikasi mereka sejak kecil. Jadi tugas yang pertama, barakallahu fikum, temukan sebabnya. Kadang-kadang anak itu tidak mau jujur. Kadang-kadang anak itu tidak mau berterus terang. Ada yang pendiam, ada yang bersikap pasif. Nah itu tugas orang tua untuk menggali informasi. Kenapa tidak mau ke pondok, kenapa tidak mau di mahad. Tanyakan kepada teman-temannya, ada masalah apa di pondok. Tanyakan kepada ustadz dan musyrif serta mudarrisnya, kenapa dia tidak mau sekolah di pondok. Temukan dulu sebabnya, baru kami akan menawarkan beberapa solusinya insyaallah. Sebagian kami dihinggapi rasa khawatir untuk memiliki banyak anak, apalagi melihat perilaku anak-anak zaman sekarang atau melihat repotnya fulanah yang telah memiliki banyak anak. Seringkali terdengar keributan, tangisan dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Bersyukur. Coba antum bayangkan akhwati dan ummahat, ayyatuhal ummahat, barakallahu fikun, bukan pikun ya, fikun, Allah ibarik fikun. Coba bayangkan rumah itu, agar kita mau bersyukur. Rumah di dalamnya ada sepasang suami istri, setahun tidak punya anak, 2 tahun belum diberi keturunan, 3 tahun Allah juga masih belum memberi kesempatan memiliki bayi yang menangis. Rumah seperti itu sepi, sunyi. Sekian banyak orang yang anaknya 1, anaknya 2 sedikit. Sekian banyak pasangan suami istri yang belum punya anak, iri dengan anti-anti ini yang anaknya banyak. Masya Allah ya Bi, tetangga kita tiap hari bayinya nangis terus. Benar loh seperti itu, benar. Iri, mereka iri dengan anti-anti yang punya banyak anak ini. Duh Bi, Bi. Itu kok tetangga kita nangis terus, suara orang berkelahi. Aku juga pengen Bi seperti itu Bi. Itu. Coba kalau kita bayangkan kehidupan seperti itu, akhirnya kita akan, lah ya bersyukurlah punya banyak anak. Saya 8 orang bersaudara. Saya 8 orang bersaudara. Dari 1 ibu. Dari ibu yang lain ada. Saya sendiri 8 orang. Ini pengalaman pribadi. Saya dari 1 ibu 8 orang anak. Dulu ketika kami masih kecil-kecil ini, nah, kami sering mendengar tetangga itu gosipin ibu. Ibu saya kan Zaliha namanya. Itu Zaliha itu kayak pabrik anak aja. Nyita anak. Tetangga ini punya anak 1, punya anak 2. Itu kami yang masih kecil masih teringiang-ingiang tuh di sini itu. Tetangga-tetangga bilang, "Tuh, masih kecil manak meneng, masih manak terus gitu ya. Kayak apa wae?" Itu kami dengar. Sekarang setelah kami besar semua. Nah, tetangga-tetangga baru, "Masya Allah ya Zaliha, anaknya jadi semua," kan gitu. Masya Allah. Ibu kalau jalan itu Hafizahullah. Ibu itu kalau jalan di samping kanannya saya, di samping kirinya adik saya Ustaz Hamzah itu, itu bangganya bukan main kayak jalannya begini. Jadi jangan melihatnya sekarang, anaknya nangis terus berkelahi, ibunya repot. Nanti wahai ibunda, wahai ibunda, nanti saat mereka telah besar biiznillahi azza wajal, maka ibunda, wahai ummu fulan dan ummu fulan, ummu fulana, anti semua akan menjadi ibu yang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Anak-anaknya banyak. Kalau anaknya banyak, banyak mantunya. Kan itu. Bulan ini dikunjungin ini, bulan sana dikunjungin sana, yang sana telepon, "Bu, ke rumah kami. Dijemput ya, Bu." Wah, masya Allah. Coba bayangkan kalau yang anaknya satu. Kan pertanyaannya khawatir punya anak banyak nih. Coba bayangkan sekarang anaknya satu, sudah gede. Sudah gede berangkat ke Yaman, rumah sepi. Dikit-dikit, "Nak, gimana, Nak?" Merindukan anak. Tapi kalau anaknya banyak, masya Allah, Idul Fitri rame. Yang dulu ramai karena tangisan dan berkelahi ketika masih kecil, setelah mereka besar, mereka punya pekerjaan, mereka punya anak, kumpul jadi satu, guyonnya sudah guyonan tersuruh. "Wah, Mas itu gimana? Ate itu mana?" Ya, anti sebagai ibu akan tersenyum lebar-lebar. Masya Allah, anakku. Begitu ya. Ya, bersabar. Ini juga kaum ayah, diaturlah kelahiran anaknya. Diatur kelahiran anaknya. Jangan setahun satu. Kasihan juga. Melahirkan, mengandung itu sakit dan berat. Kalau itu sudah teratur, tidak ada masalah. Alhamdulillah punya banyak anak. Semakin banyak anaknya, wahai ummahat, semakin banyak anaknya, semakin banyak yang mendoakan. Minimal kan gitu ya. Semakin banyak yang mendoakan, bersyukur. Jangan, enggak usah khawatir lah kalau banyak anak. Tapi pesan buat ayah, diatur. Jangan tiap tahun satu. Nah, kalau misalkan ingin memperbanyak anak, usaha, ya perhatikan juga kebutuhan gizi ibunya. Nah, seorang wanita yang hamil itu butuh tambahan kalsium, butuh tambahan gizi, protein, vitamin. Jangan cuma disuruh hamil dan melahirkan yang akhirnya giginya keropos. Iya, itu yang ada yang dokter nggak? Ada yang dokter nggak? Ada dokter perawat salam dari sini? Ada. Siapa? Abu Rafi, pemain kita tadi persisa. Ada Abu Rafi? Mana tadi? Angkat tangan. Betul nggak? Itu yang kami dapat dulu ketika di Solo. Ada seorang dokter spesialis kandungan itu memberi masukan kepada kami di Solo. Asatidzah itu melalui dokter salafi yang bekerja di rumah sakit yang sama. Kasusnya ada ummahat yang melahirkan harus sesar. Nah, kemudian ini dan itu, kenapa hemoglobinnya rendah, HB-nya. Ternyata teliti demi teliti kurang mendapatkan asupan gizi, protein dan kalsium serta yang lain-lainnya. Nah, ibu dokter spesialis kandungan itu menyatakan kasihan, "Tolonglah dok, yang dokter kita yang Fon Salafi, tolonglah sampaikan ke teman-teman. Bo, ya kalau pengen punya banyak anak yang seperti ini juga diperhatikan." Akhirnya kita mengadakan khusus daurah ummahat yang berbicara bu dokter itu, menjelaskan tentang pentingnya asupan gizi, protein, kalsium. Nah, kemudian dibagi-bagikan apa, kalsium dan zat besi itu gratis dari pemerintah. Gratis ya Abu Rafi ya? Kita dulu dapatnya dari puskesmas tempat, gratis tuh dari pemerintah. Ya mungkin bisa dijadikan program Abu Rafi di pondok ini. Kan gitu. Oh, puskesmas itu senang ya. Puskesmas itu senang dibagi-bagi ya. Ummahat kalau dapat itu ya diminum, jangan tawakal. Nanti iya, ada kasus gigi apa itu, gigi ummahat itu rontok. Nauzubillah. Tulang-tulangnya keropos. Karena anaknya sudah 7, anaknya sudah 8. Kenapa? Tidak mendapatkan perhatian dari suami. Taunya hamil terus. Ya harus diberilah imbangannya. Diseneng-seneng ke. Itu tugas suami, Bapak. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, bolehkah bagi wanita untuk mengukir tubuhnya dengan inai? Mohon jawabannya. Nah, inai kan itu ada beberapa jenis. Kalau memang inai itu tidak menghalangi air sampai ke kulit dan pori-pori, tidak ada masalah. Itu pun nanti untuk suaminya saja. Nah, bukan dipamerkan sana dan sini. Nah, wallahu a'lam. Apakah boleh kita bermain Twitter dan BBM? Atau apa hukumnya? Mohon jawabannya. Boleh ataukah tidaknya sesuai dengan fungsi dari Twitter dan BBM tersebut. Nah. Jadi hukum seperti ini disebut oleh ulama dzatul haddain, yang punya dua sisi ya. Sisi baiknya, sisi buruknya. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apakah kita bisa selalu memanfaatkan Twitter dan BBM tersebut untuk hal-hal yang baik terus? Ataukah kadang-kadang baik, buruk, positif, negatif? Kan terpancing tuh. Ngaku ya. Facebook kadang-kadang seperti itu. Pengennya cuma untuk melihat, tapi ada tawaran berteman. Kan gitu. Konita Mawardi. Waduh. Gambarnya gini. Selfie. Kan gitu. Iya mungkin. Ada yang ketawa. Ini kenyataan. Betul gak? Naam. Bagus. Bagus sekali. Ini kenyataan. Padahal mungkin fotonya bohong-bohongan. Ngambil download sana, pasang sebagai profilnya. Kan gitu. Ketika iman kita sedang kuat, iya, gak dipakai. Tapi yang namanya manusia, apalagi laki-laki, lemah dalam hal ini, ngaku aja deh. Ngaku aja. Itu sudah karakter kita sebagai laki-laki. Gak tahan yang seperti itu. Gak usah coba-coba. Ummahat pun seperti itu. Nah, apalagi kalau ummahat sudah punya masalah dengan suaminya, berteman dengan laki-laki yang kata-katanya manis gitu. Sudah mulai goyah tuh cintanya tuh. Dan itu sudah terjadi. Na'udzubillah. Saya berbicara bukan omong kosong. Sudah ada yang pernah curhat sama saya dalam setahun ini. Ada yang curhat sama saya, na'udzubillah, istrinya kemudian selingkuh. Ikhwan salafi. Bukan orang awam. Orang awam mah banyak. Ini kan kita berbicara di tengah-tengah kita sama. Ada, na'udzubillah. Sebabnya apa? Mulai dari ini, media sosial, Twitter, BBM. Seperlunya saja. Dulu, sebelum ada Twitter, sebelum ada BBM, sebelum ada Facebook dan akhwatuha, ada inna wa akhwatuha, ada kana wa akhwatuha. Ini Twitter, BBM, wa akhwatuha. Dulu sebelum ini semua ada, kehidupan kita bisa berjalan dengan normal apa enggak? Artinya tanpa ini pun bisa kan kita hidup? Bisa. Nah, bisa. Maka silahkan masing-masing memutuskan. Monggo. Mengukur kadar imannya sendiri-sendiri. Mampukah atau tidak kita mengarahkan hidup itu memanfaatkan BBM dan Twitter untuk hal-hal yang baik dan positif, ataukah justru na'udzubillah dengan Twitter dan BBM itu kita lupa dengan kewajiban-kewajiban pokok kita. Saatnya makanan disiapkan, masih jempolnya keriting. Nah, suaminya marah-marah. BBM-nya dibanting, konflik lagi. Suami pun seperti itu. Ini bicaranya bukan cuma istri, sama. BBM-nya disentuh terus sampai tulisannya itu nggak bisa kubaca ABCD-nya. Istrinya nggak pernah disentuh sebanyak itu. Ini yang jadi istri, istrinya di samping tuh BlackBerry-nya. Ya cobalah kita koreksi sendiri-sendiri. Sebenarnya jawabannya kita tahu kok. Kalau kita mau jujur, jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya kita sudah tahu. Jadi hukumnya kembali kepada fungsi dari Twitter dan BBM itu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, apakah boleh bagi kaum muslimin untuk berpacaran? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ponpes Ta'dhimus Sunnah Samarinda. Atas nama Ponpes ini. Ya, jawabannya tidak boleh. Berpacaran dalam hukum Islam itu tidak boleh karena melanggar sekian banyak syariat. Nah, karena melanggar sekian banyak syariat, mulai dari bersentuhan kulit, jabatan tangan, kayak-kayaknya si romantis masih SMA kelas 2 dijemput pacarnya, diantar ke sekolahnya, sama-sama kelas 2 SMA, turun di pintu gerbang sekolah. Yang cewek cium tangan cowoknya, ya salam. Kelihatannya kan romantis banget ya, kan gitu. Nanti pulang sekolah cowoknya udah nunggu, ketemu lagi, cium tangan. Kemana dek? Ini belum suami istri, kan, ngalah-ngalahin yang sudah suami istri. Yang suami istri aja enggak gitu, diangkat diantar tempat taklim, istrinya enggak pernah cium tangan suaminya. Boleh, boleh, silakan. Itu untuk memperkuat cinta. Begitu. Enggak boleh itu bersentuhan tangan, bukan mahram, enggak boleh. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan sungguh, baik silakan. Engkau ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik daripada engkau menyentuh kulit wanita yang bukan mahrammu. Nabi Muhammad SAW ketika membaiat para sahabiat, kaum sahabiat itu wanita-wanita sahabat, beliau tidak pernah menjabat tangan mereka. Nah, itu Nabi Muhammad SAW yang imannya tertinggi di antara iman kita. Kadang-kadang orang bilang itu kan pacaran islami, itu kan bagi mereka yang hatinya tidak suci. Ya, yang namanya pacaran itu sudah menunjukkan hatinya tidak suci. Nabi juga mengatakan jangan berduaan, laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. Kalau berduaan berdua, fa inna syaitan thalithuhuma. Yang syaitan itu menjadi pihak yang ketiga. Nah, sudah banyak contoh kasus pacaran akhirnya berzina, minimal berciuman, minimal petting. Sudah tahu petting kan ya, enggak usah dijelaskan. Minimal petting, peluk-pelukan. Nah, di semak-semak, di pinggir pantai, di pinggir, naudzubillah. Itu sudah terjadi loh. Itu akibat dari berpacaran. Nah, kayak kalau memang berani nikahi dong. Lo jantan. Datangi orang tua gua, lamar gua. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau tanya, apabila kita ke tempat orang Kristen, kebetulan waktu sholat, bolehkah kita sholat di rumah tersebut? Sebaiknya jangan. Nah, sebaiknya jangan. Daripada kita minta izin sholat di situ, minta izin ke masjid. Nah, karena kita tidak tahu di rumah itu ada benda najisnya. Orang-orang Kristen non-muslim kan tidak tahu najis apa tidak. Tidak ada aturan agama dalam mereka. Ada dulu ketika Injil itu masih asli. Untuk yang sekarang, ajaran orang Kristen sudah tidak lagi memperhatikan najis ataukah tidaknya. Barangkali di sana ada salib ini dan itu, patung Bunda Bunda Maria, patung Kristus dan sebagainya. Lebih baik kita minta izin untuk melaksanakan sholat di masjid. Wallahu a'lam. Minimal sudah membuat kita syak, ragu atau di sana ada syubhatnya. Apabila kita meminjam uang bank lalu menimbulkan riba atau bunga, siapa yang mendapat dosa, pihak kita atau pihak bank? Kalau itu memang darurat, para ulama memberikan itu rukhsah. Nah, memberikan rukhsah. Artinya mereka berfatwa itu rukhsah, sebuah keringanan, sesuatu yang tidak bisa di apa namanya dihindarkan, tetapi kita berusaha bahwa riba tersebut tidak kita ambil sekian persen pun. Maka selain barakallahu fikum, selain kita punya buku rekening, kita pun punya buku catatan sendiri agar tidak campur. Mungkin sekarang kita ketika menabung untuk kebutuhan kita sendiri, sekali, dua kali, tiga kali, kita masih hafal. Pertama 5 juta, kedua. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kadang itu nyampur. Catat juga sendiri. Wallahu a'lam. Mengapa tauhid dibagi menjadi 3? Apabila orang awam dibagi 4. Nah, jadi pembagian tauhid menjadi 3. Ada juga ulama yang menyatakan tauhid dibagi 2. Ada juga yang mengatakan tauhid dibagi 4. Nah, tapi kesimpulannya tetap sama. Nah, yang menyatakan tauhid itu 2, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat masuk dalam tauhid uluhiyah. Ada yang menyatakan 4, ditambahkan tauhidul ittiba. Tetapi tauhidul ittiba itu dimasukkan dalam masing-masing tauhid yang lain. Tapi tetap kesimpulannya sama. Kalau ditanya mengapa kok dibagi 3, sudah seperti itulah hasil tatabbur, hasil penelitian para ulama, membaca ayat-ayat Allah dan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Mengapa orang-orang Syiah ingin menghancurkan Salafi? Karena hanya Salafi yang secara jujur, secara tulus dan ilmiah menjelaskan tentang sisi-sisi kesalahan dan kesesatan Syiah tanpa ada tendensi apapun. Ikhlas illahi azza wajalla. Ada yang ingin memojokkan dan menyudutkan Syiah, tetapi karena ada tendensi politik misalkan. ada tendensi politik, akhirnya nyebarkan isu sana isu sini. Ini kalau tidak ikut nyoblos dalam pemilu, Syiah akan begini, Syiah akan begitu, maka cobloslah partai ini. Itu tendensi politik namanya. Tapi yang secara tulus, ikhlas, jujur menjelaskan tentang kesesatan Syiah hanyalah Salafi. Seperti itu biiznillah. Apa Ustaz mau tanya? Ada seseorang yang dia itu sering menanyakan wujud rupa Allah. Dan dia mengakui bahwa dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi dalam keadaan seperti itu dia masih melaksanakan sholat. Lalu apakah dia itu dihukumi kafir atau masih muslim? Nah, yang dinyatakan seperti tadi, ada dua hal berarti ya. Dia sering menanyakan wujud atau rupa Allah. Yang kedua, dia mengakui bahwa dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Dua-duanya ini kesalahan berat. Nah, kalau yang pertama, dia sering menanyakan wujud atau rupa Allah karena keraguannya pada wujud Allah Azza wa Jalla, ini sudah masuk dalam kategori kufur. Karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita sudah mempelajarinya semisal dalam kitab Syarah Usulul Iman. Nah, Syarah Arkanil Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Di sana disebutkan ada poin-poin penting dalam setiap iman. Nah, di dalam iman billahi azza wajalla di sana ada beberapa hal, 4 hal. Salah satunya yang pertama adalah beriman dengan wujud Allah azza wajalla. Kalau pertanyaan tadi terkait dengan menanyakan wujud dan rupa Allah itu karena dia ragu tentang wujud Allah, ini sudah masuk dalam kategori kufur. Nauzubillah. Nah, tapi kalau dia cuma iseng, enggak tahu ilmunya bahwa yang seperti itu tidak boleh difahamkan. Nah, termasuk ketika dia mengatakan tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulullah. Apa maksudnya? Karena prakteknya dia sholat. Sholat itu kan sebagai salah satu bentuk cinta dia kepada Allah. Kalau dia tidak cinta kepada Allah, mana mungkin dia mau sholat? Ini harus ditanya lebih lanjut. Apa maksudnya? Dinasihati dan dijelaskan. Kalau kita mengatakan dia kafir secara per orang individu ditakyin, ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Untuk menyatakan orang per orang yang sebagai kafir, orang kafir ya, sudah murtad dari Islam, ini membutuhkan proses yang panjang. Tidak semua orang bisa melakukannya, wallahu alam. Apakah boleh menggunakan jejaring sosial Facebook, Twitter, WhatsApp atau yang semisalnya dalam rangka berdakwah atau tidak? Kalau memang betul dalam rangka berdakwah, boleh. Betul loh dalam rangka berdakwah. Sesuai pertanyaannya, kalau dalam rangka berdakwah, boleh. Kan sudah kita jelaskan tadi, sesuai tujuan dan fungsinya. Kalau memang betul untuk berdakwah, silahkan. Nah, tapi kalau ternyata nyerempet-nyerempet yang lain, ya berarti sudah keluar dari pertanyaan, kan gitu. Berarti sudah bukan lagi untuk berdakwah, jadi hukumnya nggak boleh. Paham ya? Baik. Apakah boleh menyimpan video atau foto gambar yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa? Tidak boleh. Nah, ya, kalau mau untuk satu keperluan yang penting ya bisa diedit ini dan itu. Misalkan apa namanya ingin moto bangunan, oh kok ternyata pas ada orang lewat tidak disengaja, ya tinggal diedit. Ana pernah mendengar bahwa Qari Nishari Rashid itu tidak boleh didengar karena dia itu bermadhab Hizbi. Lalu apakah ada lagi Qari yang ditahdir tidak boleh didengar, dan siapa saja Qari yang boleh didengar? Mohon jawabannya. Ini saya tidak bisa menjawab, banyak sekali qari. Nah, tetapi wallahu alam qari saat ini Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, semuanya ahlu sunnah. Semuanya ahlu sunnah. Asy-Syaikh Sudais, Asy-Syaikh Syuraim, apalagi Syekh Hudzaifi hafizahullah taala yang sekarang sudah berusia sepuh, sudah berusia tua, itu adalah ahlu sunnah. Alhamdulillah. Apakah safar itu dihitung dari jarak jauhnya perjalanan atau perbedaan antar kabupaten? Mohon dijelaskan. Dihitung dari jarak jauhnya perjalanan menurut uruf masyarakat setempat, bukan perbedaan antar kabupaten. Kalau perbedaan antar kabupaten, nanti 1 kilo dari perbatasan Samarinda masuk Balikpapan baru 2 kilo sudah dijamak, sudah dikosor. Iya kan, kalau hitungannya antar kabupaten. Tapi dilihat dari jarak. Nah, wallahu a'lam. Apakah seseorang itu dikatakan durhaka ketika ia menjawab saat dinasihati oleh kedua orang tuanya? Tergantung jawaban yang dia berikan itu jawaban dalam rangka membantah dengan kalimat-kalimat yang kasar, atau ketika dia menjawab justru menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Kalau ternyata dia menjelaskan kejadian yang sesungguhnya bukan begitu, di kejadian itu yang adik tahu tuh begini begini begini begini begini begini, menjelaskan yang benar silahkan, boleh. Nah, jadi inti dari jawaban ini tergantung untuk apa kita menjawab dan jawaban apa yang kita berikan kepada orang tua. Kalau yang kita jawab adalah kebaikan, untuk kebaikan, silahkan, tetap dengan memperhatikan adab, nah, dan sopan santun. Apabila ada orang tua yang sering berbuat keji dan sudah diberi nasihat namun dia membantah, apakah masih boleh kita menurutinya? Selama yang dia perintahkan adalah baik, tetap kita harus turuti, walaupun mungkin dia berbuat salah, orang tua kita. Orang tua kita berbuat salah. Nah, apakah kita boleh menurutinya? Ya tergantung kan begitu. Kalau yang diperintahkan baik, tetap turuti. Kalau ternyata yang dia perintahkan tidak sesuai syariat, ya tidak perlu dituruti. Baik, wallahu a'lam. Afan Ustaz, anak ingin bertanya tentang apakah boleh bermain Facebook. Kalau main-main enggak boleh. Pertanyaan bermain Facebook, main-main enggak boleh. Anak juga ingin bertanya apakah boleh menyimpan gambar dengan cara video yang semisalnya. Tadi sudah dijawab. Nah, bolehkah kita menempel stiker Hello Kitty atau mobil-mobil yang bermata? Hello Kitty itu kucing ya? Hah? Kucing? Kucing apa tikus? Kucing. Ya kalau pengen nempel ya dihilangin sajalah matanya atau dihapus kepalanya, silahkan, gak apa-apa. Kan tetap ketahuan juga Hello Kitty. Ada seseorang anak kecil berumur 3 atau 4 tahun ke bawah. Kemudian anak tersebut bersin di depan umum. Akan tetapi anak tersebut tidak mengucapkan Alhamdulillah karena anak tersebut belum mampu untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut. Pertanyaannya, apabila hal yang di atas tersebut terjadi, maka siapakah yang mewakilkan anak tersebut mengucapkan Alhamdulillah? Ya orang tuanya, walinya. Bukan dalam rangka mewakilkan, tetapi dalam rangka mendidik dan membiasakan. Nah, mendidik dan membiasakan. Karena perintah untuk mengucapkan Alhamdulillah itu ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada yang bersin. Tapi kita sebagai orang tua mengatakan kalau bersin Alhamdulillah, itu untuk mendidik dan membiasakan pendengaran mereka dengan doa-doa ketika bersin. Bolehkah kita berteman dengan orang yang tidak mencintai Rabbnya dan Rasulnya, padahal kita sudah berkali-kali menasihatinya dengan cara yang baik? Jangan. Masih banyak teman-teman lain yang bisa dijadikan sebagai teman dan mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana mau tanya, kita pergi ke supermarket. Ini ustazah ya. Afan ustazah. Jawab juga ya. Ana mau tanya, kita pergi ke supermarket, kita belanja 150.000. Kita dapat kupon undian 1. Baru kita ambil hadiah itu, boleh atau tidak boleh? Kalau memang kupon undian itu sebagai sekedar bonus, harga barang tetap tidak berubah karena kupon undian itu, boleh. Nah, kalau ditanya boleh atau tidaknya, boleh. Tetapi kita sebagai seorang salafi, salafiyah, tentu kita lebih memilih untuk menjaga muru'ah, harga diri kita. Nah, kalau boleh silahkan, selama apa namanya kupon hadiah itu memang tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga dari barang-barang yang kita beli. Nah, wallahu a'lam bissawab, tapi sebaiknya janganlah. Kalau ditanya baik atau tidaknya, lebih baik jangan. Baik, berikutnya. Banyak nih. Apakah pantas seorang pengajar menghukum anak didik dengan hukuman fisik? Dengan hukuman fisik, mohon maaf. Sampai jam berapa? Oh terserah, kebiasaannya gimana? Ada dulu. Oh iya silakan. Tambah 5 menit nanti. Mau ada dulu? Oh iya sudah. Silakan. Ini kalau masyarakat sudah ada semua dari tadi. Kalau adzan agak telat, masyarakat masih biasa dengar? Hah? Gak biasa dengar? Ya adzan di dalam juga boleh. Artinya tidak perlu diperdengarkan di luar. Adzan di dalam aja boleh. Hah? Ya, son dalam. Kalau son luar kan nanti orang kaget, azan apa ini? Tapi kalau kecuali kalau sudah terbiasa, kalau belum terbiasa ya baiknya di dalam aja. Kan inti dari azan itu kan memberitahukan orang sholatnya, sekitar kita udah pada sholat semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salam. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya pertanyaan yang berikutnya, apakah pantas seorang pengajar menghukum anak didik dengan hukuman fisik, misalnya membuat tubuh si anak memar atau membiru, setelah diobati baru hilang sekitar 3 minggu? Walaupun si anak didik bersalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan umur anak yang boleh dipukul. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perintahkan ajaklah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Kalau sudah berusia 10 tahun, silahkan memukul mereka. Artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan mengarahkan kita, selama anak itu masih berusia di bawah 10 tahun, jangan lakukan dan jangan berikan hukuman fisik. Ini kaitannya tentang sholat, rukun Islam kedua dalam Islam, sholat yang hukumnya wajib untuk 5 waktu. Salat sebagai ibadah yang agung dan mulia. Nabi alaihi salatu wasallam mengizinkan untuk memukul anak-anak ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Di bawah 10 tahun jangan dipukul. Tidak boleh. Tapi masih dalam bentuk pemahaman, penjelasan, dirayu, diingatkan dengan kata-kata. Walaupun sudah berusia 10 tahun dan Nabi Muhammad alaihi salam mengizinkan, itu pun cara memukulnya harus memperhatikan syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sendiri, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Pukulan tersebut ghairu mubarrih, tidak boleh meninggalkan luka atau meninggalkan kesan ia tersakiti. Sehingga memukul anak itu tidak boleh dalam keadaan emosi, apalagi kalau sesuai dengan pertanyaan tadi, sampai anaknya luka, memar, membiru, jangan dilakukan. Nah, itu nanti mengobati kondisi psikis dan mentalnya jauh lebih sulit. Anak-anak seperti itu akan menaruh dendam. Sekarang mungkin ia tidak bisa melawan, tapi nanti ketika ia sudah besar, sudah dewasa, kalau seandainya dendam itu masih tersimpan, tidak menutup kemungkinan ia akan berusaha membalas. Anak itu merekam. Yang namanya anak kecil itu merekam. Nah, kalau misalkan dipukul sampai seperti itu, dia akan dendam. Maka jangan dilakukan. Bagaimanakah cara yang terbaik dalam menerapkan hukuman atau sanksi terhadap santri murid yang melakukan kesalahan di tempat dia sekolah? Bagaimana pula sikap yang benar bagi orang tua murid? Ya, sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Pertama. Yang kedua, hukuman yang diberikan hendaknya hukuman yang mendidik, yang memotivasi dia untuk tetap terus belajar, bukan malah merendahkan dia, menghinakan dia di depan umum, mematahkan semangatnya. Kamu kalau kayak gini terus gak pantas jadi ulama. Gak boleh kita sebagai guru kemudian mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, ini sudah mematahkan semangat anak. Ini namanya sudah mematahkan semangat anak. Semangat anak. Nah, jadi sekali lagi, sesuai dengan hukuman dan sanksi, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, hukuman itu diberikan. Kemudian yang kedua, hukuman yang diberikan pun adalah hukuman yang mendidik. Maka tadi sempat saya singgung dalam kajian, ini memang perlu pembahasan khusus. Kan begitu tadi saya singgung, ada beberapa pertanyaan tentang hal ini. Nah, itu harus dijelaskan secara khusus. Ada beberapa pertanyaan sengaja tidak saya jawab masalah tentang hal ini. Nah, khawatirnya nanti malah timbul salah paham, jawaban saya dipakai dan digunakan, repot kan ya. Tapi kalau misalkan itu sudah dalam bentuk kajian resmi umum, dalam bentuk penjelasan bukan karena pertanyaan, insya Allah lebih bisa diterima. Insya Allah tahun keempat. Tahun kedua kan keluarga, dua hari. Hari pertama kaitannya tentang suami misalkan, hari kedua tentang istri, biar adil dan imbang. Tidak ada yang merasa dibela dan dianaktirikan yang lainnya. Atau terserah dibalik, hari pertama istri, hari kedua suami. Monggo pinter-pinternya panitia melobi. Langkah apakah yang harusnya ditempuh oleh seorang suami, ya kan? Suami tatkala ia berkeinginan kuat untuk ta'addud, insyaallah, dan dia mampu dalam hal itu, dalam kurung ekonomi, namun dia takut melakukannya karena istrinya tidak setuju. Ya takut gak usah lah. Nah, kalau takut ya kok pengen, jangan sudah. Kalau takut harus laki-laki yang pemberani. Tetapi yang perlu diperhatikan, barakallahu fikum, yang perlu diperhatikan, jangan sampai keinginan kita untuk melaksanakan satu bentuk ibadah itu akan merusak ibadah yang lain. Paham kan ya? Jangan sampai ingin melakukan satu bentuk ibadah, tetapi keinginan itu kemudian merusak ibadah yang lain. Nah, kita sekarang sudah menikah, punya istri, punya anak, itu kan satu bentuk ibadah. Jangan sampai ibadah yang sudah mapan ini kemudian rusak, terganggu, atau na'udzubillah berakhir dengan perceraian hanya karena kita ingin melaksanakan ibadah yang lain, yaitu taat. Artinya memang kita belum mampu. Ukuran mampu ataukah tidaknya melaksanakan ta'addud poligami itu bukan hanya dari sisi ekonominya saja. Nah, dari sisi ilmu itu perlu. Lah tidak punya ilmunya kok pengen ta'addud. Istri pertama sakit, contoh. Istri pertama sakit, padahal malam ini giliran istri yang kedua. Bingung kan kalau gak punya ilmunya, milih mana nih? Istri pertama yang sakit atau istri kedua yang dapat giliran? Kita punya ilmunya, istri pertama gak punya ilmunya. Sekarang yang menjalani hari-hari ta'adud, saya sendiri sebagai suami, ataukah saya istri pertama dan istri kedua yang menjalani hari-hari ta'adud? Semua kan ya. Jadi yang punya ilmu itu bukan cuma saya, istri pertama pun harus tahu ilmu-ilmu tentang ta'adud. Istri kedua atau katakan calon istri kedua itu pun harus punya bekal yang cukup tentang hukum-hukum ta'adud. Seringkali konflik terjadi antara suami dengan istri pertama, suami dengan istri kedua, istri pertama dengan istri kedua, karena tidak punya ilmunya. Debat, malam ini gilirannya siapa? Istri muda atau istri lebih muda? Karena gak ada istri tua, masing-masing semuanya muda. Ini malam ini istri muda atau istri yang lebih muda? Karena saya safar 4 hari, 4 hari ini jatahnya siapa sebenarnya yang hilang? Kan butuh ilmu nih. Istri yang muda bilang, saya dong lebih berhak dapat apa namanya sentuhan pertama setelah ditinggal suami 4 hari. Istri yang lebih muda, saya dong. Ribut. Kenapa? Tidak punya ilmu. Ini yang sering kita lupakan untuk yang ingin ta'adud. Nah, jadi bukan cuma bisa ngasih nafkah uang makan bulanan. Belum. Belum cukup. Ilmu itu harus cukup. Kita kan sudah diajarkan sejak pertama kenal salaf ini. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Termasuk dalam hal ta'ad. Lanjut dong. Termasuk dalam hal ta'ad. Begitu. Semangat ya. Semangat belajar sekarang biar bisa ta'adud. Ya itu butuh ilmu. Yang memerlukan ilmu bukan cuma suami. Percuma suami punya ilmu tapi istri pertama enggak tahu ilmunya. Istri kedua nantinya juga enggak tahu ilmunya. Rusak ini. Nah, pusing deh antum nanti. Senangnya cuma malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, kesembilan. Nanti kalau pas konflik muncul baru na'udzubillah. Yang ketiga, kekuatan mental dan jiwa. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullah. Syarat yang ketiga itu punya kekuatan jiwa. Perwira, laki-laki betul. Memang harus kadang-kadang korban perasaan. Ini, aduh gimana ya, gak enak kesana, gak enak kesini. Istri yang pertama bilang, mas, ini orang tua saya sakit, masuk di ICU. Padahal jaraknya istri yang pertama ternyata dari Samarinda ke ujung Pandang, Makassar. Aduh, butuh biaya maning. Siap gak seperti itu? Kekuatan jiwa. Mampukah kita menyampaikan kepada istri yang lebih muda tadi? Dek, ini kan mbakmu itu yang istri muda. Itu kan orang tuanya sedang sakit. Kakak ingin nemenin. Mampu gak kita ngomong seperti itu? Kok tiba-tiba istri yang lebih muda tadi nangis, aduh mas ditinggal lagi, aduh gimana ya. Ya kalau punya ilmu suami, ilmu yang dipunya istri pertama, nanti calon kedua atau calon ketiga yang sudah punya dua, sudah punya ilmunya, ekonominya mapan, kemudian punya kekuatan jiwa, jangan lupa yang keempat. Kita hidup di Indonesia, negara hukum. Jangan sampai seorang ikhwan salafi digrebek Satpol PP, digelandang ke kantor polsek karena dituduh kumpul kebo. Kenapa? Tidak bisa menunjukkan surat resmi bahwa keduanya telah menikah. Begitu kan aturan di negara kita? Betul gak? Lah iya. Ya kalau tidak punya kemampuan seperti itu, ya dipikir. Alhamdulillah ada seorang ikhwan yang saya kenal baik di Jawa. Perjuangannya untuk ta'adud luar biasa. 6 bulan dia bolak-balik RT, RW, kecamatan sampai di pengadilan agama. Itu semua cara dia tempuh untuk memperoleh keterangan, rekomendasi menikah yang kedua dengan status istri kedua. Satunya istri kedua, jadi bukan bujang padahal sudah nikah dengan istri yang pertama. Memalsu dan memanipulasi data. Itu berarti gak mampu dong anda. Cuma pengen nikah aja. Ini konsekuensinya. Kalau di negara Indonesia boleh kok. Menikah kedua itu boleh, ketiga atau keempat. Asalkan ini mengikuti prosesnya. Nanti dari pengadilan agama datang survei ke rumah kita. Penghasilannya berapa bapak? Anaknya 3, penghasilan berapa? 1.500.000. Aduh mohon maaf bapak, gak bisa dapat izin nikah kedua. Nanti istri dan anak-anaknya seperti apa? Itu ada formulirnya loh. Pernah nyoba belum? Belum kan ya? Itu ada. Pemerintah kita sangat melindungi hak-hak istri dan anak. Nah, antum kalau pengen nyoba-nyoba, coba ke pengadilan agama, KUA itu coba. Tanya formulir untuk poligami. Itu ada keterangannya. Penghasilan berapa, istri berapa, anak berapa, istri pertama setuju ataukah tidak. Memang betul dalam syariat pendapat yang paling kuat tidak perlu izin istri, tidak perlu. Tapi jangan pegang ini terus, pertimbangkan hal-hal yang lain. Jangan sampai buta mata hati. Pengennya melaksanakan ibadah, istri pertama dicerai. rumah tangganya rusak. Na'udzubika. Apa nikmatnya hidup seperti itu? Inginnya hidup bahagia, mikirnya kalau punya istri satu nilai bahagianya 70. Kalau punya istri dua berarti 70 kali dua nilai bahagia naik 140. Belum tentu. Nilai bahagia 70 setelah punya istri kedua langsung habis 0. Ada seorang ikhwan ta'adud. Nah, bulan pertama biasa, kedua ketiga masya Allah sebelum sholat subuh sudah datang ke masjid sholat. Ditanya, masya Allah mas, setelah ta'adud kok rajin sholat? Sebelum adzan subuh sudah datang. Kata dia, rajin dia mumet. Saking mumetnya terus akhirnya mendekatkan diri. Ya positif sih, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ditanya oleh seorang ikhwan di Yaman kemarin ini. Saya ditanya oleh seorang ikhwan, Ustaz, kenapa Ustaz tidak poligami, tidak ta'adud? Saya jawab, saya sudah bahagia, alhamdulillah. Kalau ada yang berani menjamin setelah saya nikah yang kedua itu saya lebih bahagia, saya siap. Ya teman-teman, gak ada yang berani dong menjamin. Artinya itulah tadi. Kalau misalkan Anda punya kemampuan dan mapan ekonominya, ilmunya sudah cukup, Anda istri Anda yang pertama dan yang kedua punya kekuatan jiwa dan memang serius untuk ngurus surat-surat begini, karena itu nanti kenanya bukan kepada Anda sendiri, dakwah salafiyah. Kalau misalkan na'udzubillah ada orang yang hasad, ada orang yang tidak senang dengan kita, lapor kepada Satpol PP, itu pak salafinya kan pak, gerbek aja itu, gak punya surat-suratnya. Mungkin seperti itu terjadi? Mungkin gak? Mungkin sekali. Nah, kasihan dong dakwahnya. Ya, coba ikuti teman saya tadi yang hidup di Surabaya punya istri dua. Nah, 6 bulan dia berjuang demi cinta. Ya salam. Oke. Itu tuh cinta, perjuangan. Nah, calon mertua istri yang kedua ketika dia melamar. Jadi teman tuh istri pertama sama istri kedua malah cerita ya, senang diceritain. Istri pertama sama istri kedua itu teman akrab sekali. Istri pertama bilang, sudah lama menikah sama temanku seorang dokter. Iya betul-betul dapat izin sudah. Melamar, sampaikan ke orang tua, calon mertua dari istri yang kedua ini. Kata orang tuanya, asalkan kamu ngurus surat resmi, saya izinkan. Ini bayangan orang tuanya, kalau dikasih syarat seperti itu mundur. Ini menurut pengakuan mertuanya setelah nikah nih. Menurut ayahnya, kalau misalkan disyaratkan harus resmi, ya, dengan status istri kedua resmi oleh pemerintah, saya izinkan, saya terima lamaranmu. Begitu, wah berjuang tuh demi cinta. Berjuang demi cinta. 6 bulan lamanya, kesana dan kemari dengan sabar, antri sana, antri sini. Alhamdulillah, sekarang yang saya tahu, kehidupannya harmonis. Kenapa? Syarat-syaratnya terpenuhi. Kasihan dong. Karena wanita itu juga ingin dibahagiakan. Kan gitu. Nikah kedua, walimahannya diem-diem, akadnya juga diem-diem. Padahal itu kan hari bersejarah, hari merdeka Nusa dan Awegan, hari bersejarah, hari menikah. Ini yang hadir sedikit. Kenapa? Itu tadi nikahnya siri, ini segala macam. Kalau bisa dimeriahkan juga dong. Katanya sunnah, kok sembunyi-sembunyi? Kalau itu ingin melaksanakan sunnah, walimahan dengan ramai itu juga sunnah. Tapi kalau Anda mampu, saya dukung. Saya nomor satu mendukung. Tapi kalau ternyata belum mampu, saya gak mendukung. Adil gak seperti itu? Adil. Jazakallah khair, sudah ada yang dukung nih. Kita harus adil. Kita tidak membela kaum wanita dengan membabi buta. Kita juga tidak membela kaum laki-laki secara seperti itu juga. Tapi kita dudukkan masalahnya secara syar'i seperti itu. Kalau memang syarat-syaratnya terpenuhi, dosa kita kalau menghalang-halangi orang untuk ta'adud. Kalau misalkan syarat-syaratnya terpenuhi, dosa kalau kita menghalang-halangi orang itu untuk ta'adud. Tapi kalau misalkan belum cukup syaratnya, ya mbok ya menyadarilah, tahu diri. 10 menit lagi ya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan materi besok daurah 2 tahun yang ke depan ini tentang suami dan istri. Bagaimana caranya suami yang ingin ta'adud, bagaimanakah sikap istri yang ingin dita'adudi. Nah, itu ada caranya. Di dalam fikih itu ada caranya semua. 2 tahun lagi. Bagaimana sikap kita selaku orang tua ketika anak kita santri di mahad tertentu dihukum karena kenakalannya dengan hukuman pukulan hingga membekas atau luka? Sudah dijawab ini. Pertanyaan kok banyak seperti ini ya. Ini harus ini disampaikan 4 tahun ke depan ini. Hah? 4 tahun kan 2 tahun keluarga, 2 tahun berikutnya anak-anak. Panitia nih lobinya gimana? Bagaimana cara apa namanya memasukkan anak ke ma'had yang sebelumnya pernah sekolah di sana, tetapi karena suatu sebab hingga anak tersebut dikeluarkan dan orang tua berkehendak memasukkan kembali ke sana karena melihat adanya perubahan pada diri anak tersebut. Namun di ma'had tersebut tidak dapat menerima dengan alasan anak tersebut memiliki catatan buruk dulunya. Mohon saran dan nasihatnya Ustaz. Ya, nasihatnya ke ma'had yang lain saja. Daripada dipaksakan, wong pengurus dan ustaznya tidak mau menerima kok. Ya mungkin mereka punya pertimbangan yang lain. Kalau memang anaknya sudah mengalami perubahan dan mau ke pondok, ya kita carikan pondok yang lain saja. Itu jalan tengah insyaallah. Wallahu a'lam. Dari manakah asal Syiah dan sejak kapan Syiah itu hadir? Wah, demi sejarah. Kapan-kapan yang jawabnya? Ana mengetahui wajibnya mendakwahkan agama ini. Dan ana melihat ada seorang pekerja kafir yang ada di kampung ana. Dia ingin masuk Islam, akan tetapi ana tidak mengetahui bahasanya. Bahasa selain Indonesia. Bagaimana cara ana membantunya masuk Islam? Ya. Alhamdulillah, yang saya tahu di tiap provinsi itu ada lembaga di bawah Departemen Agama itu yang khusus mengurusi tentang mu'alaf-mu'alaf itu yang saya tahu. Nah, ya mungkin kita bisa membawanya ke sana, karena di sana pun telah disediakan perangkat-perangkatnya, termasuk mereka yang berbahasa selain bahasa Indonesia. Nah, atau mungkin kita cari berita, informasi siapa di antara ikhwan kita salafi yang bisa berbahasa Urdu, yang bisa berbahasa Inggris, yang bisa berbahasa Perancis, kan begitu. Nah, sudah dimasukkan Islam, alhamdulillah. Kemudian setelah itu tinggal diarahkan buku-buku. Alhamdulillah kan sekarang media sangat mudah sekali. Internet, website salafi di Perancis ada, website salafi di Inggris ada, website salafi di Afrika ada, semua di tiap negara seperti itu. Apabila kita ada di taksi dan ada sebuah lagu yang diputar di taksi itu, apakah sama saja kita mendengarin lagu? Ya, mendengarin lagu. Nah, yang paling enak ya terus terang aja kepada supirnya, mohon maaf Pak, dikecilin atau kalau bisa dimatiin. Saya pengen istirahat. Taksi itu kan rental itu maksudnya ya? Hah? Angkot kan? Angkot umum. Hah? Oh, taksi itu angkot umum. Oh, mana kira taksi. Hah? Oh, ini sudah banyak-banyak istighfar lah. Ya gimana lagi ya kan? Kalau kita sudah menyampaikan, tolong matikan. Kalau kita di Yaman atau di Saudi, orang sana itu kalau ditegur langsung mau. Tolong ya, sawak, misalkan supir dimatikan. Oh ya, dimatikan. Karena mereka punya prinsip pelanggan itu, customer itu nomor satu. Yang penting pelanggannya nyaman, itu yang dilakukan. Masih banyak. Sudah cukup dulu. Gimana? Kan ada umahat atau umahatnya enggak jadi. Oh, sudah cukup ya? Cukup insyaallah. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang pertanyaannya belum terjawab ya. Di mana yang belum terjawab? Bukan maksud hati tidak ingin menjawab. Waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah 2 tahun ke depan. 2 tahun berarti ini upaya ini. Baik, berikutnya kita bagi-bagi hadiah lah. Ini titipan dari panitia. Jadi dari sebelah kanan panitia boleh ditanya atau selain panitia yang ditanya ini? Jangan-jangan yang hadir semuanya panitia? Lainnya nggak tahu panitia atau tidak bukannya nih? Pak Ahmadi panitia atau bukan? Oh panitia. Yang bukan panitia? Yang? Oh enggak apa-apa, Pak Ahmadi. Karena kopiahnya kopiah Malaysia nih. Pakcik nih. Pakcik dari Malaysia. Pertanyaan yang mau sulit, sedang, berat, yang ringan. Oh, tafadhol. Baik. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris, masyaallah. Tanda tangan nih. Monggo silakan. Tulisannya jangan pernah merasa bahwa engkau telah habis masanya untuk thalabul ilmi. Ingat, kesempatan tidak ada habisnya. Ya, kenang-kenangan lah ya. Mudah-mudahan. Ahabbaka alladhi ahabbani fi. Aduh. Kayak penerimaan sertifikat saja penghargaan. Begitu Pak Ahmadi. Insyaallah ya. Insyaallah. Iya. Berikutnya geser sedikit di sini. Masnya nih yang masih muda ini. Namanya siapa, Mas? Yusuf dari asalnya dari Brau. Jauh sekali dari Brau. Datang dari Brau ke sini. Oh, tinggalnya di Samarinda. Yusuf. Surat Yusuf itu nomor keberapa dalam Al-Qur'an? Ya barangkali bisa menjawab. Belum belajar. Ya, kita rubah pertanyaan yang lain. Kita rubah pertanyaan yang lain. Nama ayah Nabi Yusuf siapa? Pertanyaan yang lain. Hah? Nama siapa? Nabi Yakub. Benar. Ini buat antum hadiah. Ini sesuai dengan urutan ini, bukan karena ana sendiri. Silakan. Tulisannya thalabul ilmi tanda tanya. Jadikanlah sebagai nafas dalam semangatmu. Barakallahu. Ya, oh, itu. Nanti yang ketiga enggak usah deh. Yang ketiga enggak usah. Agak geser sedikit di sini. Yang kacamata di belakang Ustaz Abu Juhaifah. Bapak yang noleh. Kacamata plus besar. Pak, iya. Pak siapa namanya nih? Pak Imam. Masya Allah. Mudah-mudahan betul-betul jadi Imam. Imam Tirmizi. Namanya Imam Tirmizi siapa? Iya. Gak hafal? Ya nanti dihafalkan. Namanya Muhammad bin Isa. Baik. Nah, sekarang Imam Tirmizi punya kitab hadis. Namanya kitab apa itu? Sunan Tirmizi. Silakan. Ya, pertanyaan ini sesuai nama. Tulisannya begini, Islam pernah jaya dengan manusia-manusia ajaib yang tak pernah kenal lelah dalam thalabul ilmi. Jayakanlah Islam dengan thalabul ilmi. Ya, insyaallah. Enggak usah ciuman ya. Yang berikutnya geser lagi ke sini. Yang main HP. Ya. Pak Ajin. Namanya siapa, Mas? Abu Muawiyah. Ya. Abu Muawiyah. Sahabat Muawiyah. Ayahnya siapa? Kan Abu Muawiyah. Bapaknya Muawiyah. Muawiyah bin titik-titik, nanti ketahuan. Abu Sufyan, ya, jazakallahu khair. Itu kunyahnya terkenal memang. Jadi tulisannya thalabul ilmi adalah anugerah ilahi yang paling indah. Semangat. Ya, insyaallah. Oh ya. Ya, mudah-mudahan jadi kenang-kenangan nanti. Yang berikutnya. Ini baru sekali nih ada kejadian seperti ini di Samarinda ini. Bagus seperti ini, bagus. Geser lagi sedikit. Yang mana ini? Yang senyumnya manis sekali. Pakai baju kemeja, lengan pendek. Nah, antum. Ya, yang senyumnya manis. Namanya siapa? Siapa? Ridwan. Hah? Nirwan. Dir. Oh, Dirwan. Artinya apa itu, Mas? Enggak tahu. Dirwan. Karena anak juga enggak tahu nama artinya. Kan itu. Dirwan, pertanyaannya sekarang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Itu biasa disebut dengan imam apa? Imam Ahli Sunnah. Jazakallah khair. Silakan maju. Gampang-gampang aja lah. Oh ini cuma bagi-bagi kitab. Jadi tulisannya beda semua ini tulisannya 10 buku. Ilmu agama adalah pelita kehidupan, penerang dalam gelap. Apakah kita rela hidup dalam kegelapan? Ya, enggak rela kan ya. Kita harus salah beli ini insyaallah. Semangat ya. Jangan. Karena udah dipesenin enggak usah. Ya, diruan ya. Jazakallah khair. Punya kenangan manis ini di Samarinda. Berikutnya geser set yang Abu Naufal. Udah kenal sih dari pertama. Abu Naufal, pertanyaannya sekarang. Hamzah ya? Hamzah. Hamzah bin siapa? Kan banyak kan. Hamzah bin titik-titik pamannya Nabi Muhammad. Yang meninggal di perang Uhud. Bin, ingat kembali kakeknya, nama kakeknya Nabi Muhammad. Nama kakeknya Nabi Muhammad. Ganti pertanyaannya. Ya. Gelarnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Singa Allah. Ya boleh. Silakan dapat hadiah ini. Tulisannya dulu. Bintang-bintang Islam bernama ulama telah memberi cahaya benderang dengan thalabul ilmi. Maukah kita ingin menjadi bintang? Harus mau. Enggak usah ciuman ya. Yang berikutnya. Saiful. Hah? Kosong Saiful. Enggak, Saiful makanya. Abu Ya'qub. Saiful Abu Ya'qub. Saiful itu dalam bahasa Arab artinya apa? Saif, pedang. Silahkan dapat hadiah. Anak kasih tahu sama antum Mas Saiful, pedang dalam bahasa Arab itu punya 600 nama. Pedang itu kan cuma artinya kan pedang ya. Ini pedang contohnya. Ini orang Arab menyebut pedang ini sampai 600 nama. Artinya pedang itu Masya Allah sangat diagungkan. Tulisannya tetap semangat thalabul ilmi barakallahu fiik. Makan jiwang ini aja. Antum ini. Berikutnya Abu Fauzan. Hah? Abu Fauzan Yunus. Yunus itu surat nomor berapa dalam Al-Qur'an? Masya Allah, silakan. Berarti meresapi nama memang ini. Jadi tulisannya begini, zaman ini tiada yang seindah thalabul ilmi. Pokoknya nah, semuanya thalabul ilmi. Masya Allah, ya. Tinggal dua. Set. Yang warnanya biru cerah ini. Masih apa namanya? Ikhwan. Pakai khabar. Pakai CH. Ikhwan. Pakai CH. Ikhwan ya. Ikhwan itu apa artinya ikhwan? Saudara ya. Dalam Al-Quran ada enggak ikhwan itu? Hah? Ada ya, ada. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sudah, silakan diambil. Jadi tulisannya begini, demi Allah apapun akan kita korbankan demi thalabul ilmi. Harus siap berkorban ya. Yang penting thalabul ilmi. Oh iya. Terakhir, paling pojok Pak Junet ini. Ya enggak apa-apalah Pak Junet. Ya. Kenang-kenangan dari saya Pak Junet. Jadi pertanyaannya tanda tangan dulu lah. Nah, ini sesuai dengan judul kitab ini. Judulnya hadis-hadis lemah dan palsu di sekitar kita. Nah. Jadi pertanyaannya apakah ada ulama yang secara khusus menulis tentang hadis-hadis palsu? Contohnya siapa? Yang dekat-dekat aja dengan kita. Syekh siapa? Pokoknya sudah terjawab ini cuma tambahan aja pertanyaannya. Yang paling dekat siapa? Muhadditsnya zaman ini. Ya, Syekh Albani. Beliau punya as-silsilatul dha'ifah. Begitu. Ini hadiah buat Pak Junaid ini. Dari panitia melalui saya. Jadi tulisannya begini Pak Junaid. Semoga thalabul ilmi menjadi semangat hidup yang mengalir dalam setiap aliran darah dalam tubuh kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu dari panitia ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.